dan lain-lain. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, summa tatarakal mu'alifu ila zikri suruti arkanil qiyasi. Kemudian mu'alif mulai zikri menyebutkan syarat dari rukun-rukun qiyas. Halaman 180. Faqala rahimahullah, wa syartu fil qiyasi kaunul far'i munasiban li aslihi fil jam'i bi ayyakuna jami'al amrayni munasiban lil hukmi duna maini wa kaunu dhaqal asli thabitan bima yuafiqul khasmaini fi ra'yayhima wa syartu kullu illatin antattarid fi kulli ma'lulatiha allati tarid lam yang taqid lafdan wala ma'nan fala qiyasun fi dhati intiqadin musjala wal hukmu min suruti ayat ba'a illatahu nafyan wa ibatan ma'a fahiya allati lahu haqiqan tajlubu wa huwa alladhi laha kadhalika yujlabu. Wasyartu fil qiyasi, dan syarat dalam qiyas adalah kaunul fa'i kasus cabang munasiban, ini selaras dengan li aslihi, dengan kasus asal fil jam'i, dalam penggabungan bi ayyakuna jami'al amraini, dengan jami'al amraini titik temu di antara dua perkara tersebut, munasiban ada kesesuaian, lil hukmi dalam hukum, duna maini tanpa dusta, main artinya kadzib, wa kaunu dzakal asli, dan status hukum atau kasus asal tersebut sabitan tetap, bima yuafiku dengan yang sesuai, al khosmaini bagi dua orang yang berdebat, fi ra'yaihima dalam pendapat keduanya. Untuk dijelaskan sepotong-sepotongan, langsung saja ke halaman 181. Wasyartul fil qiyasi kaunul fa'i munasiban li aslihi fil jam'i bi ayyakuna jami'al amrayni munasiban lil hukmi dunal mayni. Bayana rahimahullah ta'ala fi hadainil baitaini anna syartal awwala min syurutil qiyasi ayyakuna al-fa'u munasiban lil asli fil amri alladhi yujma'u bihi bainahuma lil hukmi fala tafawuta bainahu wa bainal asli wal muratu bil amri alladhi yujma'u bihi bainahuma wal illatul jami'atu al munasibatu lil maqisi wal maqisi alaihi wa yajtami'u kullun minal maqisi wal maqisi alaihi fi awsafil illati wala yujadu wasful illati fil maqisi dunal maqisi alaihi walal aksu waqad yukalu innau yustarna an hadha syarti biqaulihi fi haddil qiyasi waddul far'i ilal asli li'illatin tasma'uhuma fil hukmi wa mithalu dhalika qiyasun nabidhi alal khamri la'illatil iskari wa qiyasi wujubil qisasi fil atrafi alal qisasi fil nafsi bijami'il jinayati wa qawlu rahimahullah dunamaini ay dunal kadhibin. Bayana rahimahullah, penulis menjelaskan dalam dua bait ini bahasanya syarat yang pertama min syurutul qiyas, di antara syarat-syarat qiyas adalah al-fa'u kasus cabang, itu harus sesuai dengan kasus asal, fil amri dalam perkara yang menyatukan keduanya dalam hukum, yaitu dalam illah. Fala tafawut, maka tidak ada perbedaan di antara kasus cabang wa bainal asli dan kasus pokok atau kasus asli. Yang dimaksud al-amru alladhi yujma'u bi bainahuma, perkara yang menyatukan keduanya, kasus cabang dan kasus asal adalah al-ilah, ilah yang menyatukan, dan ilah tersebut adalah munasibah, cocok atau cocok pada makis. Makis itu sama dengan apa? Al-fa'u, kasus cabang, wal makis aleh, dan cocok juga, maksudnya ada juga dalam, ditemukan juga, kita temukan juga dalam makis aleh, kasus atau al-asal. Munasib dengan makis dan makis aleh, artinya dilihat di makis ya ada, di makis aleh juga ada. Fayat tami'u, maka kemudian terkumpullah kulun minal makis wal makis aleh, makis dan makis aleh, far' dan al-asal terkumpul fi awsafil illah, dalam sifat-sifat yang menjadi illah. Fala yujadu, maka tidaklah ditemukan wasul illah, sifatnya illah itu di makis dunal makis aleh, namun tidak ditemukan di makis aleh, dan tidak boleh pula sebaliknya. Pokok yukol, dan mungkin kita katakan yustagna, sebenarnya tidak butuh an hadza syarti, syarat ini, biqaulihi, mengingat perkataan beliau tentang definisi qiyas. Yang namanya qiyas adalah mengembalikan kasus cabang pada kasus asal, li'illatin tajma'uhuma fil hukmi, karena adanya ilah yang menyatukan keduanya dalam hukum. Li'illatin tajma'uhuma fil hukmi itu sudah mempersyaratkan adanya ilah, dan ilah itu ada di makis dan ada di makis aleh. Contoh yang memenuhi syarat ini, ada ilah yang menyatukan keduanya, ada qiyasun nabid, mengiaskan nabid, alal khamri, dengan khamar, li'ilatil iskar, karena ilah yaitu memabukkan. Nabid itu terkadang maknanya adalah rendaman, apa? Air rendaman kurma, namun terkadang maknanya ya minuman memabukkan secara umum. Nabid di sini yang makna yang kedua. Nah, ini iskar, ini ada di nabid dan ada di khamar. Maka itu berarti menyatukan keduanya. Jami'an. Ya, punya sifat ausof, sifat memabukan ada di makis dan ada di makis aleh. Dan sifat tersebut sifat yang munasib. Kalau sifatnya tidak munasib, itu tidak cocok jadi ilah. Jadi syarat ilah itu diantaranya harus munasib. Munasib itu bukan hanya terbatas dalam dirinya sendiri. Semacam kalau misalnya ilahnya khamar, di sini misalnya ilahnya adalah anggur. Maka kalau kemudian nabis yang bukan dari khamaran, berarti ya tidak bisa. Jadi yang bisa kemudian dikiaskan itu namanya munasib. Misalnya kalau kemudian warnanya biru, itu kias apa? Sifat yang tidak munasib. Ini tidak cocok, tidak boleh jadikan ilah. Dan kias wajibnya kisos fil atrof, atrof yaitu apa? Tangan dan kaki itu wajib. Itu ada kisosnya. Alal kisos fi nafsi, dikiaskan dengan al kisos fi nafsi, dengan adanya kisos dalam masalah pembunuhan. Bijamik dengan ilah, penyatunya apa? Al-jinayah. Penyatunya adalah jinayah. Ini adalah tindak pidana. Kasus cabangnya kisos fil atrof. Ya, al-asalnya al-kisos finafas. Dunal maini ay dunaka dibin. Kemudian waqanu dzakal asli sabitan bima yuwafiqul khosmaini fi ra'yihima. Kasus asal itu adalah benar-benar ada, dan adanya itu diakui oleh khosmaini, dua orang yang berdebat, dan itu sesuai fi ra'yaihima dalam pendapat keduanya. Yakni anna syartat tsani minas syurutil qiyas ayakuna hukmul asli muttafaqan alaihi subutan wa dalalatan bainal khosmaini al mutanazi'aini fi subuti dzalikal hukmi lil far'i yakuna al qiyasu hujjatan alal khosmi al munkiri lidzalikal hukmi fil far'i fa ilam yasbut al aslu inda tarfaini lam yasiha al qiyasu wa hadza fi babil munadharati la mutlaqan wa syartu fil waqi'i ayakuna al hukmu sabitan fil asli sawa'un kana fi nafsil insani idza lam yakun lahu mukhasimun aw baina wa bainal khasmi idza kana lahu mukhasimun. Misalu dhalika rajulun qal innahu la yasihu ayughma bil hasati fil haji maratan ukhra li'annaha ustu'milat fi amrin wajibin falayasu isti'maluha fihi maratan ukhra qiyasan alal ma'i at-tahuri idza istu'mila fi taharatin wajibatin fa innahu la yakunu mutahhiran fa'ingdana al-aslu al-ana al-ma'u at-tahuru ustu'mila fi taharatin wajibatin wa indana fa'un wa waro'nyul jamarati bihasan qatrumiya fa yakulul khasmu ana la uwafiku alal asli wa wa anal ma'a al-musta'mala fi taharatin wajibatin yakunu tahiran ghaira mutahhirin idhan yaksudul qiyasu li'annahu idha batalal hukmu fil asli lazima butlanuhu fil far'i. Misalun akhar qala ahadul ulama'i tajibu tasmiyatu fil husli qiyasan alal wudu'i li'anna kullan minhuma taharatun wajibatun wal khasmuhu musalliman fil asli wa yakul na'am at-tasmiyatu fil wudu'i wajibatun walakinnahu yakulu lakinnaha fil ghusli ghairu wajibatin fahal yulzamu bil qiyasi aljabu na'am yulzamu madama yusfitu wujubat tasmiyati fil wudu'i lakin idha arada waqala ana la ujibuha fil ghusli li'ana Rasulullah SAW kana yartasilu kasiran walam yakul la ghusla liman lam yadkur ismallahi alaihi fa'adamu dhikr tasmiyati fil ghusli ma'at tawafur ad-dawa'i ala naqtiha yadullu ala adamil wujubi wa yukalu lahu wa warada aydan ahadisu kathiratun fi sifatil wudu'i walam yizkar fi at-tasmiyatu faman awjabaha fil wudu'i lazimahu ayyujibaha fil husli wa fitayamumi aydan ubama yakisuna fayakuluna innal badala lahul hukmul mubdali wa ubama yu'aritu al-khasmu fayakulu inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala li ammarin innama kana yakfika antakula biyadaika hakada walam yakus al-basmalata wal khulasatu al-ana anna yustaratu thubuta hukmil asli fi nafsil mustadilla fi nafsil mustadilli atau musyunasil mustadilli wa fi qawlil khasmi idza kana hunaka khasmun bi anna idza lam yasbut fil asli lazima alla yasbuta fil far'i maksudnya syarat yang kedua min syurutil qiyas ayakun al-hukmul asli hendaknya hukum asal itu disepakati subutan adanya wa dalalatan dan dalalahnya menunjukkan pada hukum tersebut bain al-khusmaini di antara dua orang yang berdebat al-mutanazi'aini yang berdebat yang memperdebatkan fi subutil dalikal hukmi adanya hukum tersebut fil far'i dalam kasus cabang yakun al-qiyasu supaya qiyas itu menjadi hujjah alal khasmi al-munkir lawan debat yang mengingkari adanya hukum tersebut fil far'i dalam kasus cabang. Fa ilam yasbut maka jika tidaklah ada hukum asal tidaklah diakui hukum asal inda tarfaini di antara kedua belah pihak, maka kias tersebut tidak sah. Ini syarat ini berlaku fiba bin munadzara. Ketika ya, dalam perdebatan, la mutlaqan tidak berlaku secara mutlak. Kalau orang kemudian berdebat dan debatnya itu kemudian mendebatkan sesuatu dan sesuatu itu dalilnya adalah kias, maka sah kiasnya adalah jika lawan debat itu mengakui menerima hukum asal untuk kasus asal. Akan tapi syarat fil waqi' dalam realita ya, secara umum adalah kalau secara mutlak itu syaratnya cukup ayakunal hukmu, hukum itu adalah sabitan benar-benar ada dalam kasus asal. Baik itu diakui finasil insan dalam diri seseorang idalam yakun lahu mukhasim jika tidak ada lawan debatnya, atau antaranya dan antara lawan debatnya idakan lahu mukhasim jika ada lawan debatnya. Contoh, rajulun qol, ada seorang yang mengatakan tidak sah yurma dilempar atau melempar bil hasah dengan kerikil dalam haji marotan ukhra untuk yang kedua kalinya. Ini ada melempar jumrah ya, batu yang kemudian dilempar itu enggak boleh diambil oleh orang lain untuk kemudian lempar jumrah lagi. Ya sudah, batu cuma kerikilnya cuma dipakai sekali, enggak boleh kemudian orang yang kedua ngambil batu yang ada di tempatnya kemudian dia pakai itu. Alasannya li ana ustumilat fi amrin wajibin, karena batu itu atau kerikil itu sudah digunakan dalam perkara yang wajib, maka tidak boleh istimaluha digunakan marotan ukhra dalam perkara yang wajib pula, marotan ukhra untuk kali yang kedua, kali berikutnya. Kiasan dikiaskan dengan air yang tahur, air suci dan mensucikan, jika dia berubah menjadi air mustakmal karena ustumilah kan sudah dipakai untuk toharoh yang wajib ya, untuk berwudu, maka air jadi air mustakmal. Fa'inna wala yakun mutahhiran, maka tidak membersihkan jika dipakai oleh orang lain. Maka fa'indana, maka di sini ada al-asal. Asalnya adalah al-ma' at-tahur, air yang suci dan mensucikan, kemudian menjadi air mustakmal karena digunakan fi toharotin wajibatin dalam toharoh wajib. Kemudian ada fa'un, yaitu lempar jumrah bil hasa dengan kerikil qad rumiyah yang sudah dipakai untuk melempar. Maka lawan bisa mengatakan ana la uwafiq, saya tidak setuju, saya tidak menerima kasus asal atau hukum asal, yaitu bahasanya air mustakmal dalam toharoh yang wajib itu cuma menjadi tohir suci, ghairu mutahhirin, namun tidak mensucikan. Karena lawannya tidak menerima, maka wa idzan yafsudul qiyas, maka qiyasnya batal. Li'ana idza batalal hukmu fil asli, karena jika hukum dalam kasus asal sudah gugur, lazima butlanu fil far'i, maka gugur pula, batal pula hukum tersebut dalam kasus cabang. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Diistilahkan demikian. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Kalau pokoknya sudah gugur ya cabangnya, derivatnya ya harus gugur. Sering dikatakan dalam kaidah atau sering dikatakan para ulama, idza saqatal aslu saqatal far'u. Kasus cabang, kasus pokoknya sudah tidak diakui, ya kiasnya ya enggak bisa diakui juga. Karena yang benar air mustakmal itu tetap tahur ya, maka ya memakai batu yang sudah dipakai untuk lempar jumrah orang lain ya boleh-boleh saja. Pendapat yang kuat. Contoh lain yang lain, ada salah seorang ulama mengatakan wajib membaca tasmiyah bismillah ketika mandi dikiaskan dengan wudu, karena keduanya adalah toharah wajibah sama-sama toharah yang wajib. Kemudian warkhosmu lawan debatnya musallim bil asli, menerima hukum asal. Dia mengatakan na'am, memang tasmiyah hukum membaca bismillah fil wudu ketika wudu adalah wajib, akan tapi lakinnaha fil ghusli, akan tapi tasmiyah untuk mandi itu tidak wajib. Fal yulzamu bil qiyas, maka apakah dia harus dipaksa menerima qiyas? Jawabannya ya, na'am ya, yulzam, dia harus dipaksa, dia dipaksa untuk menerima qiyas madam selama yusbit, dia menetapkan wajibnya tasmiyah mengucapkan bismillah dalam wudu. Lakin idza arada, akan tapi jika dia menentang, waqal, dan mengatakan saya tidak mewajibkan tasmiyah bacaan ucapan bismillah fil ghusli dalam masalah wudu, dalam masalah mandi. Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu katsiran, beliau sering mandi. Walam yakul, dan Nabi tidak pernah mengatakan la husla, tidak ada mandi bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Fa adamu dzikir tasmiyati fil husli, maka tidak adanya disebut-sebut bismillah dalam masalah mandi, ma'atafur dawai, padahal dawai faktor pendorongnya itu tawafur banyak, ala naqliha, untuk menukilnya seandainya ada, ya dulu ala adamil wujubi, maka ini menunjukkan tidak wajibnya bismillah untuk mandi. Gitu jika dia beralasan. Maka fayuqallahu, kita bantah dia dengan kita katakan wa warada aidan, demikian juga terdapat ahadis katsirah, hadis yang banyak sekali tentang tata cara wudu, walam yuzkar, dan tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut tasmiyah bacaan bismillah. Faman aujabah, barang siapa yang mewajibkannya, barang siapa yang mewajibkan bismillah fil wudu ketika wudu, lazimah, maka dia harus ayujibah, mewajibkan bismillah fil husli, dalam mandi. Wa fitaya mumi aidan rubama yakisun, dan dalam masalah tayamum aidan juga rubama boleh jadi mereka mengkiaskan dan mengatakan. Maka kaidah mengatakan innal badal lahu hukmal mubdal. Kaidah fikih. Sesungguhnya pengganti itu hukumnya sama dengan hukum yang diganti. Karena kaidah ini, maka sebagian ulama membolehkan apa? Menjamak salat Jumat asar dengan salat Jumat. Karena Jumat itu pengganti duhur, dan duhur itu bisa dijamak dengan asar. Maka ya, menjamak Jumat dengan asar juga boleh-boleh saja. Itu mazhab Syafi'i. Baik, kalau saya mubaz, tidak boleh. Ya, karena ketentuan-ketentuan dalam salat Jumat itu ya berbeda dengan duhur. Dan alasan yang kedua, jadi gak bisa kemudian sama persis dengan duhur. Nabi mana, ketika beliau safar, ya, tidak, kemudian tidak pernah warid, gak ada dalil yang menunjukkan Nabi pernah menjamak salat Jumat dengan salat asar. Warubama yu'aridu al-khosmu, karena badal, kaedahnya mengatakan badal hukmal mubdal, maka tayamum pengganti wudu, wudu wajib bismillah. Maka kemudian ya tayamum juga wajib bismillah. Warubama yu'arif al-khosmu, maka boleh jadi lawan debat itu akan menentang atau membantah dengan mengatakan ya, sebenarnya Rasulullah SAW berkata kepada Amar bin Yasir, dan hadis Amar bin Yasir itu adalah dinilai sebagai hadis yang paling sahih tentang masalah tayamum. Ina makana yakfika, cukup untukmu antakula biyadaika, untuk berbuat. Takul di sini maknanya taf'al, engkau berbuat biyadaika dengan dua tanganmu, hakadha, demikian. Sekali tepuk untuk wajah dan telapak tangan. Walam yadhkur, dan Nabi tidak menyebutkan basmalah. Dan ini kan Nabi mengajari Amar bagaimanakah tayamum yang baik. Seandainya memang kemudian disyaratkan di sana bismillah atau diwajibkan di sana bismillah, maka tentu nanti akan mengatakan atau akan mengatakan ya baca bismillah. Karena apa? Ta'khirul bayan inggal waktu hajah la yajuz. Karena Nabi itu tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Amar itu kan guling-guling sebagai pengganti mandinya. Terus kemudian Nabi ajari, ini namakan nyaksi, ya cukup engkau gini-gini. Nah, maka harus lengkap. Kalau memang itu memang di sana ada aturan tasmiyah, pasti Nabi sebutkan. Kenapa kok mesti ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Kaedah ya, kaedahnya mengatakan Nabi itu tidak boleh menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Wal khulasatu al-an, dan kesimpulannya sekarang adalah yustarot, disyaratkan subutul hukmin asli, adanya hukum asal atau diakuinya hukum asal binafsil mustadili, dalam diri orang yang berdalil. Wa fi qaulil khasmi, dan dalam pendapat lawan debatnya, idakan akuna ka khosmon, jika ada lawan debatnya. Li ana idalam yasbut fil asli, karena jika kemudian tidaklah diakui fil asli hukum asal, lazima alla yasbuta, maka hukum tersebut lazima harus tidaklah ada fil far'i, dalam kasus cabang. Kemudian wasartu kulli illatin antatarid fi kulli ma'lulatiha allati tarid, dan syarat ilah, semua ilah itu harus tatarid, berlaku fi kulli ma'lulat, dalam semua perkara yang mengandung ilah itu, alat tarid yang ada. Walang tangkotit, dan ilah tersebut tidaklah batal secara lafaz, tidak pula secara makna. Fala qiyasun, maka tidak ada qiyas fi dzati intiqabin, dalam perkara yang sudah ilahnya itu sudah dibatalkan musjala. Jala dari kata-kata sijil. Apa maknanya? Mahkuman. Ini dihukumi. Yakni ana syarta as-salisa min syurutil qiyasi an takuna al-illatu mutawaddatan fi kulli ma'lulatiha allati taridu. Yakni an takuna al-illatu mawjudatan fi kulli ma'lulati. Fa in kanat la tujadu fi jamil ma'lulati batalul qiyasu. Di anna idang tafat al-ilatu fil maqisi la yumkin ilhaku bil maqisi alaihi li annaha muntaqo dotun. Fa idha kila masalan inna ta'fifa lil walidai yu'dihima fa arata insanun ayakisa tabarumal waladi min abihi au ummihi ala qawli ufin nadarna. Hal tujadu al-adiyatu fitabarum sama tu jadu min kaul ufin aula. Fa in kana tu jadu fal ilatu wahidatun mutaridatun, wa illam tu jad fa ya ghairu mutaridatin fala yasu al ilhaqu. Kadzalika law qala qailun al bai'u ba'da nida'il jumu'ati asani muharramun liqouli ta'ala fas'al ila dzikrillah wa dharul bai'. Fala qala qailun al hibatu muharramatun aidan di annaha aqdu tamlikin ka aqdil bai'i fa hal yasihu hadzal qiyasu. Ajabu nangdu idza kana al ilatu mutaridatan saha al qiyasu wa idza kanat ghaira mutaridatin lam yasih al qiyasu. Wal ilatu fil bai' anna al bai' wa siraa yakthuru fil mujtama'ati wa li hadza law qaranta baina uqudil hibati wa uqudil bai'i wa syira'i la wajadta uqudal hibati qalilatan binisbati li uqudil bai'i. Idzan naqul bi anna al-illata huna ghairu mutaridatin wa dzalika li anna al-bai'a wa syira'a yakthuru jiddan wa nufusu tad'u ilaihi bi ghilafil hibati fala yasuqu yasul hibati 'alal bai'i wa syira'i. Di adami itiradil illati fihima. wala yang taqad yang taqad labdan wala maknan fala qiyasun idzatin tiqadin mustala. Kulna inna min syurutil qiyasi an takunal illatu mutaridatan fi jami'i ma'lulatiha fala tanqad fala tanqadid fala tanqal tang tang taqidu labdan bi an tasduqa al awsafu al mu'abbaru biha anha fi suratin la yujadu al hukmu ma'aha wala maknan bi an yujada al makna al mu'allalu bihi fi suratin wala yujadu al hukmu famata ing taqadat al ilatu labdan au maknan falaisu al qiyasu wa hadha makna qawlihi falaqiyasun fi datin dati intiqadin ay falayasu al-qiyasu fi intiqadil illati lafdan au maknan kama alimta musjala ay muqtadiyan mahkuman muqtadiyan mahkuman misalul awali huwa intiqadul illati lafdan al-qatlu bil musaqqali yujibul qisasa kal-qatli bil muhaddadi wal jami'u bainahuma al-qatlu al-amdu al-udwanu. Misalul musaqqali al-hajaru alladhi la yajrahu khasbatu falau akhada syakhsun khasbatan wa dorba biya syakhsun akhar famata fahada yuktasu minhu inda jumhuri ulama'i waqala ba'du ahli ilmi innahu la yuktasu minhu li'annahu la qisasa ila idha kanat al-allatu muhaddadatan kasikini masalan. Wa ingdana al-ana al-qatlu bisikini amdan mujibun lil-qisasi wal-qatlu bil-khasbati wa nahwiha mimma yaktulu bisikalihi mukhtalafun fihi minhum mangkal la-qisasa wa innau yu'tabaru sibha amdin wa minhum mangkal inna fi qisasan wa hum al-jumhuru wa allalu bi'annahu amdun kal muhaddadi tamaman. Akan dulu. Ya, ini penjelasannya syarat yang ketiga min syurutil qiyas antakunal ilah hendaknya ilah itu mutaridatan atau mutaridatan berlaku fi kulli ma'lulatiha dalam semua perkara yang mengandung ilah allati tarid yang ada. Yakni artinya antakunal ilatu ilah tersebut mawujudatan ada dalam semua perkara yang mengandung ilah itu. Fa'inkanat maka jika ilah tersebut tidak ditemukan dalam semua maklulat, dalam semua permasalahan yang mengandung ilah, yang mengandung yang mirip dengannya, dalam semua permasalahan batal al-qiyasu maka qiyasnya batal. Li'anna idzan tafat karena jika hilang al-ilatu ilah dalam maqis la yumkin ilhaquhu bil maqisi alaihi maka tidak mungkin kita samakan maqis tersebut dengan maqis alaihi dengan kasus kasus asal. Ya, ilah tersebut tidak ada di al-fa'u, ya enggak mungkin barangnya al-fa'u bisa kita samakan dengan al-aslu. Li'annaha karena ilahnya itu sudah batal. Fa idza qila maka jika dikatakan misalnya anna ta'fif bahasanya mengucapkan uf kepada kedua orang tua itu menyakiti kedua orang tua, maka kemudian ada orang ingin mengkiaskannya dengan tabarum. Tabarum itu maknanya sa'ima wa dhajira. Bosan. Mengucapkan uf kepada orang tua ya, yudhihima itu menyakiti keduanya. Lalu ada orang yang mengatakan bahasanya tabarum merasa bosan, al-waladi seorang anak yang merasa bosan min abihi dengan bapaknya dan ibunya, itu hukumnya sama dengan ucapan uf nadzarna. Maka perlu kita lihat apakah ditemukan ilah yaitu menyakiti dalam tabarum sebagaimana ditemukan min qauli uf dari ucapan uf ataukah tidak. Fa'inkanat, maka jika ditemukan ya, maka ilahnya berarti sama dan ilah tersebut mutaridah ya, berlaku dalam dua perkara tersebut. Wailam tujah, jika tidak ditemukan maka berarti ilahnya itu ghairu mutaridah ya, tidak berlaku ya, atau ilahnya itu batal, maka falaisu tidak benar al-ilhaq kalau disamakan. Demikian juga seandainya ada orang yang mengatakan jual beli sesudah adzan Jumat yang kedua, yaitu setelah khatib naik ke mimbar, itu hukumnya haram karena Allah mengatakan wadharul baik, tinggalkanlah jual beli. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan hibah sesudah adzan Jumat juga harus muharramatun aidan, juga harus haram. Kenapa? Dia katakan ilahnya adalah akdu tamlik, transaksi pemindahan kepemilikan. Maka hibah itu akdunya, transaksinya transaksi tamlik sebagaimana akad jual beli. Maka apakah kias ini yasih benar? Jawabannya nangdu. Kita lihat jika ilahnya itu berlaku dalam, artinya ada dalam dua kasus tersebut, maka kiasnya benar. Namun jika ilah tersebut ghairu mutaridah di salah satu tempat tidak kita temukan, maka tidaklah layasih al-kiasu, maka kiasnya tidak benar. Al-ilah dan yang benar, ilah larangan jual beli anal baik bahasanya, atau ilah dalam jual beli adalah baik jual beli itu yaktur, sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Walihada, oleh karena itu seandainya engkau bandingkan antara akad atau transaksi hibah dan transaksi jual beli, lawajata kau temukan akad hibah itu sedikit sekali dibandingkan dengan akad jual beli. Dan jika demikian, kita katakan ilahnya di sini adalah tidak berlaku. Hal tersebut karena jual beli yaksuru jiddan itu sering sekali terjadi dan jiwa orang itu memang mendorong untuk melakukannya, beda dengan transaksi hibah. Maka tidak boleh mengkiaskan hibah dengan jual beli karena tidak ada itirat, karena tidak ditemukannya ilah dalam dua kasus tersebut. Kemudian lain yang taklid dan kias tersebut tidaklah batal secara lafaz, tidak pula secara makna. Maka tidak ada kias dalam perkara yang musdalah yang ditetapkan, yang dihukumi, namun dzat intiqad, namun kiasnya itu batal. Penjelasannya, di antara syarat kias, hendaknya ilah itu tadi mutaridan berlaku atau ditemukan dalam semua maklulat, dalam semua kasus yang tidak dikiaskan. Fala tang taqid, maka tidaklah kias tersebut tidaklah batal secara lafaz. Apa maksudnya? Tasdukul awsaf al-mu'abbar biha anha fi suratin awsaf, sifat-sifat al-mu'abbar yang mengungkapkan anha ilah itu tasduk ada fi suratin dalam satu kasus, namun layu jatuh al-hukmu, akan tapi hukum tersebut tidak ada. Ma'aha, padahal sifat-sifat ilah tersebut ada. Ini ada kasus asal, ilahnya begini. Ditemukan kasus far', ilahnya, ilah dalam kasus asal juga kita temukan dalam kasus cabang. Nah, tetapi kita jelas, kita apa, menilai bahasanya far' itu hukumnya tidak sebagaimana hukum asal. Jadi, awsaf mu'abbar biha anha, sifat-sifat ilah atau ilah itu ada dalam kasus, satu kasus, namun tidak ditemukan hukumnya di sana. Ini di kasus di faraq itu ilahnya ada, namun hukum asalnya tidak berlaku. Wala makna, tidak pula batal secara makna. Apa itu batal secara makna? Bi ayu jada al makna al mu'allalu bihi fi suratin wala yujadu al hukmu. Ditemukan makna al mu'allalu bihi yang menjadi, kalau tadi sifat, kalau ini makna al mu'allalu bihi yang dijadikan ilah dalam satu surah, dalam satu bentuk, dalam satu kasus, wala yujadu al hukmu, akan tapi hukumnya tidak ditemukan. Famata, maka setiap kali batal ilah secara lafaz atau makna, fala yasu al qiyasu, maka qiyasnya tidak sah. Inilah yang dimaksud fala qiyasun fi dzatin tiqadin. Artinya fala yasu, tidaklah sah qiyas fi tiqadil ilah pada saat ilah itu batal secara lafaz atau secara makna sebagaimana engkau ketahui. Jadi maksud musdala muqtadayan, ditetapkan mahkuman diberi hukum. Misal awal, contoh untuk yang pertama yaitu batalnya ilah lafzan secara lafaz. Contoh ilah yang batal secara lafaz. Al-qatlu, pembunuhan bil musaqqal, dengan menggunakan benda yang berat. Itu yujibul qisas, mengharuskan qisas sebagaimana pembunuhan bil muhaddad, dengan benda tajam. Ilah yang menyatukan di antara keduanya adalah karena keduanya adalah sama-sama al-qatlu, pembunuhan sengaja, al-udwan, karena permusuhan. Contoh berat, benda berat adalah batu. Akan tapi batu ini layak jeroh, tidak menimbulkan luka-luka. Namun orang yang keblekan langsung mati. Namun tidak menimbulkan luka. Secara luar itu sehat. Non hancur dalamnya, gitu. Atau kayu besar, seandainya akhoda mengambil seseorang sebuah kayu, kemudian dia pukulkan saksan akhor kepada orang lain, secara fisik orang yang dipukul ini tidak apa-apa, famat, ternyata dia mati. Maka orang ini yuktasu minhu, maka ada kias di sini indal jumhur ulama. Aduh, kok ada kias? Ada kisos di sini menurut jumhur ulama. Akan tapi ba'du ahli ilmi, sebagian ulama yaitu Imam Malik mengatakan la yuktasu minhu, tidak ada kisos di sini. Tidak ada kisos untuk nyawa orang tersebut. La kisos, tidak ada kisos. Ila idza kana, tidak ada kisos kecuali kalau alatnya adalah muhaddadah, benda tajam, kasikin seperti pisau. Masalah misalnya yang menjadi jumhur dalam hal ini Imam Malik. Imam Malik itu cuma pembunuhan itu cuma ada dua menurut beliau, pembunuhan sengaja sama pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan yang menurut jumhur disebut sibul amdi, mirip sengaja atau semi sengaja, itu tidak ada kisah. Itu sibul amdi dan tidak ada kisosnya, karena dia menggunakan alat ini bukan benda tajam, karena Imam Malik mempersyaratkan harus benda tajam. Fa'ing dana al-an, maka di sini kita ada kasus cabang, kasus pokok, yaitu al-qatlu, membunuh dengan pisau secara sengaja, tuyi mujibun lil kisos, itu menyebabkan adanya kisos. Akan tapi kalau membunuh dengan kayu dan semacamnya, mimma, yaitu benda-benda yang yaktulu, membunuh namun dengan beratnya bukan dengan tajamnya, maka diperselisihkan. Di antara ulama yaitu Imam Malik mengatakan tidak ada kisos karena dia dianggap sebagai sibu amdin, dan sibu amdin itu tidak ada kisos. Dan ada ulama yang mengatakan inafi kisoson, ada kisos, yaitu jumhur ulama. Wa alalu, dan mereka mengatakan ilahnya adalah karena sama-sama andun, sengaja. Kal muhaddad, sebagaimana benda tajam, tamaman persis. Lakin ida alal nabi ana amdun qolana naqailun hadil illatu muqtadatun muntaqadun muntaqadatun bima law qatala rajul ibnahu amdan fa inna la yuqtalu bi ala ra'il jumhuri ma'ana al illata hiyal amdiyatu mawjudatun hakadha masala fi syarhi wa hadha al misalu fihi nadharun li anna sawata fi isra'il qiyasi fi hadha an naqula al-qatlu bil-muthaqqali mujibun lil-qisasi kal-muhaddati li'ana kulan minhuma yaktulu ghaliban hadihi al-illatu kama anna al-qatla bil-muhaddati yaktulu fal-qatlu bil-muthaqqali al-saqili ma'ad-darbi bihi bi-kuwatin yaktulu wa hadha huwa ta'lilu jumhuri wa ala hadha fala yantaqidu alayna bi-qatil walidi li-binihi lakin qad yang taqibu alaina hatta fi hadhil hali fa yuqal idza qatala alwalidu ibnahu bi muhaddatin fa innahu la qisasa ma'a wujudil amdiyati wa ma'a wujudil muhaddati lakinna man a qatil walidi bi banihi laisa li adami surutil qiyasi lakin li wujudi mani'in wa wal ubuwatu walihada fil haqiqati la najidu masalan sahihan li hadhil mas'alati wal qawlu al waqi'u fiha an naqul innal illata la buddha an takuna mutaridatan tujadu idha wujidal hukmu wa tansiya idhan tafa'al hukmu fa ilam takun mutaridatan faqad tabayyana annaha laysat hiyal illatu misal usani wa intiqadul illati maknan ayuqal tajibu az-zakatu fil mawashi di taf'i hajatil fakiri fayuqal hadil illatu ghairu muttaridatin li anal insana alladhi indahu jawahiru tusawi kimatuha alafan laysa ali zakatun ma'ana hajatil fakiri tangdafi'u fima lau zakkahu wa hadhal misalu fi nazarun aydan di anal mu'allifa nafsahu rahimallah dakara fi ma sabaqa wujub az-zakati fi mali sabiq qiyasan ala malil balighi li anna namin fal ilatu fi wujub az-zakati fil mawasi annaha namiyatun la mujaratu daf'i zakatil fakiri walau kanat al ilatu daf'a hajatil fakiri la kanat az-zakatu wajibatan fi kulli malin. Ala kulli halin nahnu la naqba'u bi kalamil mu'alifi fi hadzal mawdu'i bal naqul al illatu al mutaridatu yallati idza wujidat wujidal hukmu wa idza wujidal hukmu wujidat wa ma laysa kadzalika fa ya illatun ghairu mutaridatin wa laysa at ta'lilu biha. Lakin idza alalna akan tapi jika kemudian kita mengatakan ilahnya adalah sengaja dengan mengikuti pendapat jumhur maka ada orang yang akan mengatakan ilah sengaja itu ilah yang mungtaqadotun ilah yang batal. Batalnya apa? Batal secara apa tadi? Lafaz. Yaitu seandainya ada seorang bapak membunuh anaknya secara sengaja, maka tidak ada kisah. Menurut rakyul jumhur, pendapat jumhur ulama. Maka di sini apa? Surah ilah, awsaf yang sifat, yaitu sifat sengaja, yang merupakan menjadi ilah itu ditemukan dalam satu kasus, yaitu bapak membunuh anak. Sengaja ditemukan sifat ilahnya ditemukan akan tapi laibtal akan tapi hukumnya apa? Tidak dibunuh padahal kalau orang yang bukan bapak membunuh katanya ilahnya amdi ya sengaja dalam kasus asal dibunuh dalam kasus cabang tidak dibunuh ini berarti ilahnya batal. Ma'anal ilah padahal ilah adalah ambiyah kesengajaan itu mawujudatun ada. Hakata demikian masalah atau mutilah fil syar'i dicontohkan dalam syarah nazam maraqat. Nah, contoh batannya ilah seperti ini itu fi nadhar, itu ini bantahnya Syekh Utsaimin kurang tepat. Li anasab karena yang tepat, yang benar fi ijra'il qiyas adanya fi ijra'il qiyas adanya qiyas dalam masalah ini adalah kita katakan al-qatlu pembunuhan bil mutaqqal dengan benda berat itu mengharuskan qisas bagaimana dengan benda tajam. Karena keduanya yaqtulu ghaliban. Biasanya itu bisa mematikan. Ilahnya yaqtulu ghaliban. Pakai ghaliban saja. Hadil ya ilah, inilah ilah yang benar. Kama anal qatla sebagaimana membunuh dengan benda tajam itu yaqtulu bisa mematikan. Maka membunuh dengan benda berat, asakil yang berat, ma'dorbi pakai dipukulkan, dikuatin dengan kuat dengan penuh kekuatan, yak dulu juga mematikan. Inilah taklil atau ilahnya jumhur. Wa ala hadza berdasarkan hal ini, maka tidaklah batal ya, ilah tersebut, taklil tersebut, biqatil walidi libnihi. Dengan masalah apa? Bapak yang membunuh anaknya. Lakin akan tapi boleh jadi yang takut batal. Hatta fi hadil hali, hadil hali meskipun dalam kondisi seperti ini. Bisa saja orang ngeyel membantah. Bisa saja orang ngeyel dengan tadi apa? Dengan ilah yaqtul ghaliban tadi. Dia akan mengatakan, yang ngeyel akan mengatakan, yang bantah akan mengatakan, sesungguhnya idza qatala al-walidu ibnahu, jika seorang bapak membunuh anaknya dengan muhaddad, dengan benda tajam, juga tidak ada kisah kan, ma'wujudil amdiyah, padahal itu sengaja dan bendanya sikin itu yaqtul ghaliban, maka ilah batal. Wa ma'a wujudil muhaddad, bendanya juga benda tajam. Itu. Maka bantahnya ya, kalau dia yali demikian, kita katakan bantahnya, lakin aman al-qatil walidi bibenihi laisa li adami surutil qisas, lakin li wujudi mani'in. Ya, yang mencegah bapak itu dibunuh, dibenihi karena membunuh anaknya, bukan karena tidak terpenuhinya syarat qisas. Akan tetapi karena adanya mani', faktor penghalang, yaitu statusnya dia sebagai bapak. Walihada fil haqiqati, kesimpulannya, fil haqiqati sebenarnya, la najid tidaklah kita temukan contoh yang tepat untuk masalah ini, yaitu masalah batal secara lafad. Kalau orang ngeyel ya bisa saja di diayal-ayal kan, nah, diayali. Kesimpulannya, wal qala al-waqi fiha, kesimpulan, ya, pendapat yang realistis tentang masalah ini, anal ilah adalah ilah itu labuda harus mutaridah berlaku, ya, atau ditemukan dalam kasus cabang dan kasus asli tu jadu, ditemukan ilah tersebut idza wujidal hukmu, ketika ditemukan hukum. Lantan tafi dan hilang ilah tersebut idang tafal hukmu, jika hukumnya tidak ada. Jika kemudian ilahnya itu tidak mutaridah, tidak berlaku, artinya batal, faqad tabayyana, maka telah jelas bacanya dia bukanlah ilah. Contoh yang kedua adalah intiqadul ilah, batanya ilah secara makna, yaitu misalnya kita katakan tajibuz zakat, wajib zakat fil mawasi dalam binatang ternak, itu adalah ilahnya adalah dafi hajatil fakir, menutupi kebutuhan orang miskin. Ini makna yang bisa kemudian kita ambil dari wajibnya zakat, dafi hajatil fakir. Maka kita katakan ilah, kalau ilahnya seperti ini, maka ini adalah ilah yang ghairu mutaridah, tidak berlaku dalam semua hal. Karena orang yang indah punya jawahir permata-permata yang banyak, tusawi yang sama kimatuh harganya alafan ribuan rial misalnya, laisa alih zakatun, tidak ada wajib, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, ya, dengan sepakat para ulama. Jawahir permata tidak ada zakatnya. Padahal hajat al-fakir, padahal kebutuhan orang miskin itu tanda fi akan terpenuhi seandainya dia menzakatinya. Namun wahadal misal, namun contoh seperti ini untuk mengatakan contoh kias ilah apa? Intikot secara makna, batal secara makna, itu juga fihi nazar, juga kurang tepat. Karena mu'alif sendiri menyebutkan fi masa pakau dalam keterangan yang lewat, wajibnya zakat fi mali sobiyi, untuk hartanya anak kecil, dikiaskan dengan hartanya al-baligh, orang yang dewasa, ilahnya namin, karena berkembang. Maka ilah dalam wajib zakat fil mawasi dalam binatang ternak adalah namiyatun, dia berkembang tambah banyak, bukan semata-mata menutupi kebutuhan orang miskin. Seandainya ilah itu adalah daf'a hajatil fakir, memenuhi kebutuhan orang miskin, tentu zakat itu wajib fi kulli malin, untuk semua harta. Jadi contoh dua ya. Contohnya masing-masing. Untuk yang makna secara batal makna dan batal lafaz tidak ada contoh yang bagus. Al-kulihal kesimpulannya, nahnu la nakba'u, la nakba'u, kami kita tidak perlu mempedulikan, tidak perlu mengindahkan ucapan mu'alif fi hadzal maudu' dalam masalah ini, yaitu adanya intiqad makna dan i'tiqad lafaz. Dah, tidak usah perlu dipusing-pusingkan. Bal nakul, cukup kita katakan ilah al-mutaridah, ilah yang mutaridah adalah ilah yang idha wujidah, jika ditemukan ilah, wujidah al-hukmu, hukumnya ada. Idha wujidah, jika ditemukan al-hukmu, hukum wujidah, maka di sana juga ditemukan ilah. Wa malaysa kadzalika, dan yang tidak seperti itu, faya ilatun ghairu mutaridah, maka berarti ilah yang ghairu mutaridah, yang tidak berlaku untuk semua hal. Dan jika demikian, fala yusu'at ta'lilu biha, maka tidak boleh dijadikan ilah dengannya. Kemudian wal hukmu min suruti ayat ba'a illatau nafyan wa isbatan ma'a, dan hukum, dan di antara syarat-syarat hukum adalah ayat ba'a, hukum itu mengikuti ilahnya, nafyan dalam adanya, dalam tidak adanya, wa isbatan dan dalam tidak adanya, ma'an sekaligus. Faya maka ilah alatillahu haqiqan adalah yang haqiqan pada sebenarnya, tajlibu mendatangkan hukum. Wa wa alladhi laha kadzalika yujlabu, dan hukum adalah yang yujlab, didatangkan laha untuk ilah atau karena ilah. Yakni ana sarta arabia min suratil qiyas, ana hukma min suratihi ayakuna tabian li ilatin fi nafsi wal fi nafyi wal isbati ay fil wujudi wal adami, fa in wujidat al ilatu wujidal hukmu, wa idan tafa intafa. Wa hadza idza kana al hukmu mu'allalan bi ilatin wahidatin katahrimil khamri, fa inna mu'allalan bil iskari, fa mata wujidal iskaru wujidal hukmu. Wa mata intafa intafa. Wa imma wa amma idza kana al-hukmu mu'allalan bi ilalin, fa innahu la yalzamu min intifai illatin muayyanatin minha intifaul hukmi. Kal qatli fa innahu yajibu bisababi riddati wa zina ba'dal ihsani wa qatl nafsil ma'sumati al-mumathilati wa tarki salati wa ghairi dhalika. Al-muhim anna hadzal baita qad asyara ila qa'idatin muhimmatin ma'rufatin bain ahli al-ilmi, wa hiya anna al-hukma yadur ma'ilati wujudan wa adama. Ini kaidahnya. Wa anna al-hukma idza thabata bi ilatin zala bi zawaliha, fa idza qulna hadza syai'u haramun wal ilatu kadza wa antafat hadzal ilatu zala al-hukmu. Misal dzalika qala Allah tabaraka ta'ala, wa idza ta'antum fantashiru wa la musta'nisina li haditsin inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya ay la taq'udu musta'nisina li haditsin wal ilatu fi wujubil istingsyari wa dhihabi hiya al adhiyatu bil julusi fa idzan tafat hadhil ilatu wa sara sahibud dari yuhibbu an najlisa indahu wa natahaddatsu fal naqulu inna khalaqna as-sunnata fil baqa'i ajabu la lintifal illati fal hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama. Misal akhar al-bai'u ba'dan nida'il jumu'ati tani haramun li'ana yasuddu an dhikrillahi wa anis salati wa yuqasu alaihi al-la'bu ba'dal adhani fahuwa haramun aydan.